Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukri lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li syanihi. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Masyarakat muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya mudah kita masih diberikan kemudahan untuk senantiasa dengan usaha menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi kehidupan kita sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita masih melanjutkan di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-67 sampai 72. Qala Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala apa yang dipaparkan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu ta'ala qala ay Musa, yani berkata kepada Musa alaihi salam, innahu yaqulu, ketika menanyakan tentang masalah warnanya, menanyakan sapi betina tentang warnanya, qauluhu ta'ala qala ay Musa innahu yaqulu ay Allah subhanahu wa ta'ala, ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha baqaratun, sesungguhnya sapi itu safra'u faqu'un launuha, safra' yang kuning, faqu'un launuha yang bersih, tasurrun nadhirin, yang bersih warnanya, tasurrun nadhirin, yang menyenangkan bagi orang-orang yang melihatnya. Ini mereka bertanya lagi. Qala shaddada 'alaihim marratan ukhra fil lawn. Maka dipersulit kepada mereka untuk kali yang kedua dalam masalah warna. Kalau yang pertama juga dalam masalah umur. Tidak boleh tua, tidak boleh muda, yang tengah-tengah. Yang kedua, karena mereka bertanya lagi, akhirnya mempersulit mereka sendiri. Shaddada 'alaihim, dipersulit bagi mereka untuk kali yang kedua dalam warna. Awalan haitsu qala ta'ala, yang pertama di mana Allah berfirman, innaha baqaratun safra, sungguhnya itu sapi yang berwarna kuning. Fa kharaja bihadha ma ada safra min al-alwan. Nah, maka keluar dari ini adalah selain dari warna kuning ini tidak bisa. Wahada nautadiq, ini adalah punya dalam sulit untuk yang mencari yang berwarna kuning mulus. Tsaniyan yakunu faqi'un lawnuha, yang mulus ini warnanya bersih, kuning bersih, tidak bercampur yang lain. Fal waqi'un as-safi, ini bersih. Wa al-ma'na annahu laysa fihi ma yashubuhu wa yukhrijuhu min as-sufrah. Artinya makna ya apa? Maknanya adalah warna yang tidak ada yang mencampurinya, yang kemudian mengeluarkannya dari warna kuningnya. Wa qila ma'na faqi'un lawnuha ay shadidus sufrah. Ada makna yang kedua, ma'na faqi'un lawnuha artinya sangat kuning. Wa huwa kullama kana safiyan kana abyan fi kawni asfar. Yani ketika warna itu adalah bersih, bersih dari warna yang lain, maka kuningnya akan lebih jelas. Kemudian yang ketiga, dzalikan bikauni tasurrun nadhirin, kuning bersih mulus pun juga tidak hanya itu saja, tasurrun nadhirin, menarik kalau dilihat, yani laisat sufratuha sufratun tujibul gham, dan warna kuningnya pun juga warna kuning yang menjadikan mengharuskan ada gelisahan. Warna kuning mulut bisa jadi ini pucat gitu ya, yang kalau warna pucat tentunya tidak menyenangkan. Al sufratuha mustakraha, atau warna kuningnya kuning yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Bal hiya sufratun tajlibu surur liman nadhara ilaiha, bahkan warna kuningnya adalah warna yang mendatangkan kesenangan, kebahagiaan, kesejukan bagi yang melihatnya. Fasara tadyiq min thalathati awjuh, maka ini dipersulit lagi dari tiga sisi. Safra dari kuning, fa'un launuha yang kedua adalah yang mulus tidak bercampur dengan warna yang lain, yang ketiganya tasurrun nadhiri. Ini sudah yang keempat ya. Syarat yang keempat dari pertanyaan mereka akibat ngeyelnya mereka. Qalu ta'ala qalu tu'lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini juga masih ngeyel lagi. Mereka masih bertanya, "Ud'u lana rabbak." Berdoalah kepada Rabb-mu untuk kami. "Yubayyin lana ma hi." Agar menjelaskan kepada kami sapi yang bagaimana. Hada aydan talab thalith. Ini permintaan yang ketiga. Yaqulun ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ay min haythu al-amal. Ini sudah yang tidak muda, tidak tua, yang kuning rupanya, bersih dan menarik. Tapi belum jelas ini buat baca atau tidak. Ay min haythu al-amal. Ini agar menjelaskan kepada kami ini dipekerjakan atau tidak, karena sapi umumnya adalah dipekerjakan untuk baja, untuk nyirami tanaman biasanya. Innal baqara tashabaha alaina, semuanya sapi-sapi ini adalah ada ishtibah, ada kerancuan. Mana yang diinginkan? Kerancuan pada kami. Ai ishtabaha alaina al-baqara madlubah, yani rancu bagi kami sapi yang bagaimana yang dikehendaki. Wa fil haqiqah annahu laysa bi hadha ishtibah, dan hakikatnya sebenarnya tidak ada kerancuan. In dzukiru lahum anna baqarah, tatkala disebutkan kepada mereka pokoknya sapi gitu ya, ini sudah, karena baqarah itu nakirah, bentuknya nakirah umum, ambil mana saja sapi betina beres. Wa dzukira lahum sinnuha, namun kemudian sulit awalnya ini. Kemudian disebutkan kepada mereka juga umurnya. Wa dzukira lahum launuha, disebutkan bagi mereka warnanya. Fa aina tasyabuh, maka mana kerancuannya di sini? Sudah jelas. Lakin hadza min inadihim, ini adalah dari ngeyelnya mereka, dari pembangkangan mereka. Wa ta'annutihim, demikian pula dari memberat-beratkannya mereka. Wa tabatu'ihim fi tanfidzi amrillah, demikian pula tabatu'ihim, lambatnya mereka merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ciri khas mereka. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi parameter bagi kita. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wis azan diingatkan pesek. Wis azan ikut rampung. Wis azan masih saja dengan seperti itu. Nah, ini seperti itulah. Tidak bersegera untuk menunaikan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Maka ini adalah khasanah daripada orang-orang Yahudi, ngeyelan dan lambat dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhum wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kemudian perkataan mereka, dan kami insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Akadul hidayah huna bimuakkadain. Taukid atau penguat di sini dalam masalah hidayah, menguatkan hidayah ini dengan dua muakkad. Wa huwa in, yani lafaz in, huruf in dan juga lam pada lamuhtadun. wa mu'akkad dzalik wa huwa jumlatul ismiyah, dan taukid yang ketiganya adalah jumlah ismiyah. Wa ya ablagh min al-jumlatil fi'liyah, ini lebih jelas dari jumlah fi'liyah. Wa qadu ala husim annahum sayatadu. Nah, ini juga mereka sudah seperti itu, sombong nih kan. Mereka menguatkan diri mereka. Mereka mengambil diri mereka jika kalau mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Walakinnahum ma'allaqu dzalika bi masyiatillah. Namun ini masih mending ya. Karena mereka menyandarkan dengan masyiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Qala ba'dhu salaf, "Law lam yaqulu insyaallah," kata artinya di sini masih mending mereka masih mengucapkan insyaallah. Masih menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian para salaf, "Law lam yaqulu insyaallah," seandainya mereka tidak mengucapkan insyaallah, "lam yahtadu ilaiha abada," pasti mereka tidak akan mendapatkan hidayah selamanya. Wa hadha fima idza kana qasduhum tafwidul amri ila Allah azza wa jalla. Ini jika maksud mereka adalah menyerahkan tafwid, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lafaz insyaallah ini juga kadang-kadang sekarang pun juga untuk jadikan kembang lambir saja, maupun hias bibir saja ya. Wa yahtamilu an yakuna qasduhum annahum law lam yahtadu lahtaju bil masyiah. Dan ada ihtimal, ada kemungkinan yang kedua, bahwa maksud mereka bahwa seandainya mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka akan beralasan, oh ini kan kehendak Allah. Yani berdalil dengan takdir. Wa qalu inna Allah lam yasha an nahtadi, sunnya Allah tidak menghendaki kami untuk kami mendapatkan hidayah. Wa ma hadzal ihtimalu ba'idin 'alaihim, dan kemungkinan yang kedua ini pun juga tidak jauh dari mereka. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini, orang Yahudi seperti itu. Ini karena namanya insyaallah kada untuk kembang lambi saja, dan itu sebagaimana juga disebutkan di surat An-Nahl, bagaimana hujjah mereka orang-orang musyrik. Dan faqala alladziina asyraku law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'in. Mereka mengatakan, law syaa Allah, seandainya Allah menghendaki, ma abadna min dunihi min syai', kami tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tidak akan menyembah selain Allah. Ini berarti kehendak Allah, berarti kami orang-orang taat. Makanya kami orang-orang taat karena mengikuti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berhujjah dengan takdir, dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini adalah hujjah orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah. Qala fa ajabahu ma la hadza qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab tentang mereka ini dengan lisan rasulnya, lisan rasulnya Nabi Musa alaihi salam. Qala ay Musa, Nabi Musa mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda, sesungguhnya sapi betina itu yang la dhalul, tidak hina, tuthirul arda, untuk tidak untuk membaca tanah, wala tasqil har, tidak juga untuk menyirami tanam-tanaman, musallamah, yang selamat, la syiata fiha, tidak ada cacat sama sekali. Hada aydan tashdidu ziyada ala ma sabaq. Ini juga kesulitan bagi mereka dengan apa sudah disebutkan sebelumnya. Ini. Wa dalul ala wazni fa'un mubalaghah. Wa yal mutadallilah allati dhullilat li sahibiha. Ini adalah fa'ul mutadallilah, terhina, yang menghinakan pemiliknya. Menghinakan pemiliknya artinya sapi apapun keadaannya ya tidak terhina ya. Namun yang terhina adalah pemiliknya, yang menghinakan pemiliknya. jadi dihinakan oleh pemiliknya juga. Bisa jadi seperti itu, ima pemiliknya menjadi terhina atau dihinakan oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya itu tidak menyayanginya. Wal mudallalah hiya allati tusir al-ardha liz-zara'. Dan yang terhina, dihinakan ini adalah yang digunakan untuk membajak tanah. Liz-zara', untuk bercocok tanah. Wala tasqil har. Ay la yusanna 'alayha fa hiya laysat saniyah wala harithah. Yani bukan sapi yang yusanna 'alayha, yang diperalat ya. Jadi laisat saniya wala harithah, bukan untuk menyirami tanaman, bukan pula untuk bercocok tanam ini. Musallamah minal uyub, yani selamat dari cacat. La syiata fiha, ay laisa fiha launun yukhalifu launuha. Yani tidak ada warna apapun yang menyelisih warna tersebut. Mahud min washithaw. Wash itu tato gitu ya. Jadi tidak ada, tato kan sedikit. Itu maka tidak ada semacam tato sedikit pun. Ini ya. Mahud min washithaw. Wa huwa talghinuhu bi alwanin mukhtalifah. Jangan juga kadang-kadang mana wash itu kaji seperti di sini sebutkan washithaw, yani memberikan warna dengan warna yang bermacam-macam. Makanya tato itu dikatakan washyun, itu juga karena diwarnai macam-macam. Jadi tato adalah sesuatu yang tidak dibolehkan ya, itu dilaknati. Wa wa talwinuhu bi alwan mukhtalifah mithl aidat ma'khud min alwaq. Idan min safra laysa fiha sawad. Yani diambil dari berbagai hal. Maka di sini sapi betina ini adalah sapi yang safra laisa fiha sawad, ya. Yang kuning, tidak ada warna kehitaman. Wala fiha bayad, tidak pula putih. Wala fiha ayy launin akhar, tidak juga ada warna yang lain. Wa hadza kulluhu min ziyadati tasydid 'alaihim, ini semua adalah tambahan dari merepotkannya mereka, menyulitkannya mereka, untuk memberatkan ini atas mereka. Wa bi hadha at-taqrir na'rifu annahu la hajata bina ila ma dzakarahu katsirun min al-mufassirin min al-israiliyah. Maka dengan ketetapan ini, apa yang disebutkan di sini, kita tahu tidak bahwasanya kita tidak butuh kepada apa yang disebutkan dari sebagian ahli tafsir dari israiliyah, dari riwayat-riwayat israiliyah, min anna hadhihi al-baqarah kanat 'inda rajulin barrin bi ummi. Tidak ada, ada disebutkan seperti itu bahwa sapi betina yang bagus ini ada miliknya seorang laki-laki yang santun, yang taat kepada ibunya. Wa annahu mushtarawha minhu bimil'i miskiha dhahaban, bahwa mereka itu membelinya dari orang ini dengan harga sepenuh kulit sapi itu dengan emas. Yakni bimini jildi hadzahaban. Yakni dengan sepenuh kulitnya. Wa hadza minal israiliyat allati la tusaddaq wa la tukadzdzab. Ini riwayat ini tidak perlu didustakan, tidak perlu dibenarkan karena riwayat ini dari israiliyat. Walakin zahir al-Qur'an huna yadullu ala kadzbiha. Namun zahirnya ayat Al-Quran menunjukkan bahwa kisah itu dusta, ya. Riwayat itu dusta, ya, riwayat tentang bahwasanya itu adalah miliknya seorang laki-laki yang santun, yang taat kepada ibunya, kemudian bayarannya adalah sepenuh kulit dari sapi itu. Ini kata Syekh Muslimin, zahirnya adalah menunjukkan dustanya. In law kana waqi'an lakana nakhluhu minal ahammiyah bimakan lima fi min al-had ala birril walidain hatta na'tabir. Karena jika seandainya itu benar menjadi kenyataan, tentunya itu dinukil, akan diriwayatkan. Itu sangat penting. Kenapa? karena di situ ada anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah darinya. Ini kalau itu adalah miliknya seorang yang taat kepada orang tuanya. Fasawab an naqul fi tafsiril ayat ma qalahu Allah azza wa jalla. Maka yang benar kita menafsiri untuk kita katakan bahwa tafsirnya adalah seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Wala nata'arradu lil umuri allati dzakaraha mufassirun huna min al-hikayah, ya. Maka kita tidak perlu ya, kepada perkara-perkara yang disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir dari dongeng-dongeng Israiliyat, ya. Cerita-cerita Israiliyat. Maka kembali jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau kita dihadapkan dengan cerita Israiliyat, inilah tusaddaq wa la tukadzdzab. Hadits wala haraj, kata Rasulullah, hadits wala haraj, ceritakan enggak apa-apa, cuman jangan dibenarkan, jangan didustakan. Ini sebagai cerita sambil lalu saja. Bukan sebagai ibrah, bukan sebagai apalagi sebagai hujjah. Hanya sekedar cerita saja. La tusaddaq wa la tukadzdzab. Kemudian mereka mengatakan qawluhu ta'ala qalu al-ana ji'ta bil haqq, sekarang engkau telah mendatangkan dengan kebenaran. Al-an ismi zaman yusyaru bihi lil waqtil hadir. Yani al-an adalah isim zaman yang memberikan isyarat menunjukkan waktu sekarang, waktu hadir kan. Wa muqtadha kalamihim annahum awwalan ata bil batil wa qad saddaru hadhihi al-qissah. Dan tentunya kata-kata qalul ana ji'ta bil haqq, sekarang engkau mendatangkan kebenaran, ini memberi makna bahwa sebelumnya mereka meyakini kalau Nabi Musa mendatangkan kebatilan. Ini kan kurang ajar. Ini apa kata-kata, oh sekarang kok baru benar, berarti yang sebelumnya itu salah. Ini kurang ajarnya mereka, ya. Kita lihat ini muktawa kalam ini, bahwa apa yang didatangkan sebelumnya itu batil. Wa qasadru hadzal qissa biqaulihim, dan ini jelas dari awal disebutkan mereka mengawali kisah ini dengan ucapan mereka, atattakhiduna huzwan, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan guruan. Yani al-an arafna annaka lasta tastahzi, yani sekarang baru kami tahu kalau engkau adalah tidak menjadikan kami sebagai tidak guyonan. Ini mereka berbeda dengan, maka ini kita lihat Bani Israil bandingkan dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, tanpa diperintah, ya, tanpa ada langsung apa yang dilihat oleh Rasulullah dilakukan, mereka langsung melakukannya. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam kepada umat ini. Bagaimana banyak kisah ini, apa yang dilihat oleh Nabi, maka apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka mereka langsung mengerjakannya. Seperti banyak, seperti ketika di Hudaybiyah Rasulullah menyembelih kambingnya, menyembelih hajunya sebagai tebusan dari karena umroh tidak jadi, ini bayar denda, kemudian menggunting rambutnya, para sahabat pun langsung berebut tanpa ada perintah. Kemudian ketika sholat dengan memakai sendal, kemudian di tengah sholat Rasulullah melepaskan sendalnya, mereka pun juga langsung melepaskannya tanpa kemudian bertanya kenapa dan mengapa. Ini mereka para sahabat Nabi SAW. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi, dan ini banyak juga pelajaran bagi Yahudi yang ada di sekeliling Madinah. Ada sekeliling Madinah, karena ini adalah ayat ini Madani, ayat ini turun di Madinah kepada khitabnya kepada mereka orang-orang Yahudi dari tiga kabilah, ya. Bani Qurayza, Bani Qainuqa, dan Bani Nadir yang ada di sekeliling Madinah ini. Agar mereka ini loh, nenek moyangmu kayak begini, oh kamu juga masih seperti ini. Ini banyak pelajaran dari kisah mereka. Qala wa inna ma anta shadiq. Sekarang kau baru benar. Hadza huwal mutabadil min al ayatil karimah, ini yang bisa dipahami dari ayat yang agung ini. Wa laysa bi gharibin ana ta'annuti man yaqulu mithla hadzal qaul. Dan ini bukan satu hal yang aneh dengan ngeyelnya mereka, dengan merepotkannya mereka untuk mengatakan perkataan seperti ini. Qala ba'dhu mufassirin ittiqa'a li hadha al-ma'na al-bashah. Ini kemudian sebagian ahli tafsir seakan-akan menjaga dari makna yang makna yang apa namanya mengerikan ini, maknanya memang seperti itu keadaannya. Bahwa yang dimaksudkan perkataan mereka berhak ay bibayanitan, artinya ada yang masih memberikan udzur kepada mereka dengan padahal sudah jelas dari ayat-ayat sebelumnya kan sudah sangat jelas sekali bagaimana kedurjanaan mereka dan kebiadaban mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun ini sebagian dari tafsir masih ada yang istilahnya berbaik sangka lah ya. Ini kemudian bahwa yang dimaksudkan lafadz bil haq ini adalah menjelaskan dengan penjelasan yang sempurna. Kalau kemarin sebelumnya itu adalah belum sempurna ini. Ai al-an bayyanta lana awsafaha. Yani sekarang engkau telah menjelaskan kepada kami sifat-sifat dari sapi betina itu. Faja'al haqqa huna bima'na al-bayan. Maka mereka para ahli tafsir ini ada yang mengartikan makna al-haq adalah dengan al-bayan. Walakinna as-shawab anna al-haqqa huna dhiddul hazz' wal batil. Namun yang benar makna al-haq adalah kebalikan dari al-hazz' wal batil. Yani makna hak adalah kebalikan dari al-hazz'. Yani main-main atau kebatilan. Yadullu ala dhalika annahum sadaru hadhihi al-qasam biqawlihim atattakhidhuna huzwa. Ini berdalil dan ini sangat kuat sekali karena Syekh Ibnu Taimin ini berdalil juga dengan Al-Qur'an. Dan ini adalah tafsirul ayat bil ayat, yang itu lebih didahulukan. Dikata tafsir ayat dengan ayat itu lebih didahulukan. Di mana mereka orang-orang Yahudi ini mengawali kisah ini dengan ucapan mereka atattakhidhuna huzwa, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan guyonan, bahan guruan. Fa ba'da hadhihi munaqasha ma'a Musa wa su'ala wa talab Allah azza wa jalla qalu al-ana ji'ta bil haqq. Setelah ada munaqasha, ada diskusi panjang bersama Nabi Musa alaihi salam, kemudian juga tanya jawab yang terjadi, kemudian permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka baru mengatakan sekarang engkau mendatangkan kebenaran. Wa arafna annaka lasta mustazian bina. Nah, sekarang kami baru tahu bahwa engkau tidak menjadikan kami sebagai guruan. Bal innaka jadun fi ma taqul. Bahkan engkau sungguh-sungguh dengan apa yang engkau katakan. Ini kan kurang ajar ini sudah. Ngayal sebenarnya dan seterusnya baru kemudian ini mereka orang-orang Yahudi. Qalu ta'ala fadzabahuha, maka mereka pun menyembelihnya. Ai ba'dal uthur 'alayha bi awsafiha as-sabiqah. Setelah mereka mencari-cari kepada sapi betina yang memiliki sifat-sifat seperti itu, ya. Yang tidak tua, tidak muda, yang kuning mulus, bersih, tidak ada campur aduknya, yang menarik untuk dilihat, kemudian tidak dipekerjakan. Tidak untuk nyirami tanaman, juga tidak untuk membajak tanah. Yang dimuliakan oleh pemiliknya. Namanya dimuliakan biasanya kalau seseorang punya piaraan dimuliakan, ini yang terhina itu pemiliknya, ya. Ngopeni, ya. Terus pokoknya apa yang dia lakukan, diopeni benar, ya. Dilus-lus terus, ya. Padahal dimandikan, padahal kadang-kadang pemiliknya juga belum mandi, ya. Ini yang ini sudah diopeni terus, itu menghinakan kepada pemiliknya. Qala, ya. Setelah mereka mencari dengan sifat-sifat yang repot seperti itu, wa maka biyafalun, hampir-hampir mereka tidak bisa melakukannya. Aima qarabu an yafalu, hampir mereka tidak mampu melakukannya. Wa dzalika bi iradihi muttalab an sinniha wa launiha wa amaliha. Hal itu karena keinginan mereka sendiri dengan tuntutan keinginan mereka dari mencari yang seperti itu, ya. Yang baik, yang berwa, yang apa? Dari umurnya, dari apa? Warnanya juga pekerjaannya. Wa hadza tabata'u bi bu'dihim min al-fi'l. Dan lakinnahum fa'alu. Mereka lambat ini untuk melakukan perintah itu, namun mereka akhirnya juga melakukannya. Liqaulihim fadzabahuha. Karena akhirnya mereka kemudian menyembelihnya meskipun dengan susah payah. Ini ayatnya dengan Allah Subhanahu wa taala kita bahas pada bagi ini dari kisahnya orang Bani Israil ini. Semoga kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran bagaimana sikap kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk lebih kita introspeksi diri kita agar lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.